me. Kami beramai-ramai ke seberang dengan hati yang senang, ke kiri, ke kanan, ke kota Ambuina. Berahu berlayar masuk dan keluar terlalu, angin meniup amatlah sejuk di pantai Wayangne. Kami berada